bangku yang ku main lofan nanti tak geser jauh. Ini sapu lente, cinta buat crazy. Dongku saja baby, jujur bukan terlente. Yang takut seng ada yang lain, yang ku cinta utuh ini seng bermain. Nona ku manja manja, nona sifat bajaka, nyong jaga hati yang mau tes tenang. Waduh waduh canggang. Kacang ganggu dia di itu sapu mai tua di sebelah.